sekedar bagai topeng muka belaka. Hey, kepalsuan demi kepalsuan, coba kau tutupi dengan kepalsuan yang lainnya. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa menyesal, kau jual mimpi, mimpi dan harga diri. Yeah.